Quran, hadis juga bisa di. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas kehadirannya. Terima kasih. Nanti lain kali bisa disambung penjelasannya lebih luas lagi Ustaz. Dan kepada pemirsa semua, akhirnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.